Siapa kata ikhwat? Di drop out dari pondoknya. Drop out? Si. Tanya lagi. Kenapa kok di DO? Kan begitu. Kenapa? Oh, ternyata tentang masalah akhlakiahnya kurang bagus. Manhaj bagus, akidah bagus, akhlakiahnya dia kurang bagus. Dalam apa ini? Dalam bermuamalah. Sering utangi buri. Misal. Ya walaupun ada contohnya ya Pak. Ya, sering utangi buri. Utang sana, utang sini, utang sana, sampai banyak ikhwan diutang gak pernah bayar-bayar di dibunuh. Ada yang lain? Ada. Dalam masalah muamalah juga. Ada apa kasusnya ini? Sering nabur putrinya orang, tapi gak dinikah-nikah. Allah musta'an. Ya sekedar contoh. Ada orang yang kalau disebutkan namanya. Tapi kalau itu ada. Sering nabur anaknya orang, tapi gak mau dinikah. Allah musta'an. Tapi ngomongnya ya, jangan bicara masalah bicaranya. Jangan memandang sisi orasinya. Jangan memandang sisi dia bagaimana dia menyampaikan ilmunya dengan berapi-api sampai keluar asapnya. Itu enggak mutabar. Yang mutabar terkait dengan bagaimana dia belajar ilmu agama, bagaimana talabul ilminya, bagaimana semangatnya, bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya, bagaimana akhlakiahnya dan adabiahnya. Yang kita ambil bukan semata-mata ilmu, tapi juga akhlaknya, adabnya dia. Afwan, yang ini tidak layak untuk diambil. Perbaikan dulu, perbaiki akhlaknya, perbaiki adabnya sampai betul-betul bagus dan direkomendasi oleh para yang lain-lainnya, para duat, para satilah, baru bisa diambil ilmu. Selektif, jangan asal wah ini mantap ini, ya Allah. Nah, pandangan kita pandangan syar'i. Barakallahu fiikum. Ada lagi yang tampil. Pokoknya sekarang di zaman sekarang ya Ivan, sebuah pesona ya. Nah sekarang ini yang diutamakan yang penting bisa ngomong. Mantap. Siapa dia? Dia ini dai-nya sururi. Ya Afwa, jangan mengambil ilmu daripadanya dikarenakan manhajnya melenceng. Ya. Tapi kan tampilannya kan sama Ustaz. Ya jubah ya iya, jenggotnya juga iya, yang sampaikan juga bukunya kurang lebih sama. Sering nyebut Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan. Sama Ustaz. Kesal ini termasuk dai-nya seluruh jin sedengkotnya ini untuk wilayah Banyumas dan sekitarnya sedengkotnya ini jangan mengambil ilmu daripada terkait dengan masalah manhajiyah dan dalam perkara akhlak dan perkara akidah enggak di atas semua jangan macam-macam sehingga selektif. Baik, terkait dengan pas selektif ini barakallahu fikum, bukan berarti mengajarkan taklid. Bukan berarti mengajarkan asabiyah fanatisme ustaz. Tidak. Sebab yang kita sebutkan itu sifat, bukan orang. Lain perkara kalau kita mengatakan jangan mengambil ilmu kecuali hanya dari ustaz fulan, dari dai fulan, dari syekh fulan, yang lainnya enggak boleh. Itu pelajaran taklid. Itu pelajaran ashabiyah, fanatisme ustaz. Adalah ya juz, enggak boleh. Dan bukan termasuk manhaj salaf. Tetapi yang dimaukan di sini adalah sifat. Selektif dalam mencari ilmu agama dari gurunya. Sifatnya demikian. Yang terpenuhi sifat ini, silakan ambil ilmu daripada itu. Kalau tidak, jangan macam-macam mengambil ilmu agama dan sembarang. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Selektif, bukan taklid. Sehingga meliputi siapa saja dari kalangan para asatidah, para thullabul ilmi, para du'atus sunnah, para masyayikh dan para ulama yang terpenuhi semua kriteria tadi, sifat-sifat tadi, ambil ilmu daripada mereka. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Dia mengatakan maunya taklim sama mereka saja. Ya iya. Terus kenapa? Wah, itu namanya Sofia. Sofia kau bukan pembahasan per orang kok. Ini dibahas tentang masalah sifat. Enggak mau taklim sama kita orang ini. Oh, itu yang masuk. Gimana mau taklim sama ente? Oh, itu yang orangnya seorang tabliri. Bagaimana mau taklim sama ente? Oh, itu mana aja gak beres. Bagaimana mau taklim sama ente? Oh, itu akhlaknya bejat. Bagaimana mau taklim sama ente? Perbaiki akidahmu, perbaiki manhajnya kamu, perbaiki akhlaknya, adabnya kamu di atas sunnah, penuhi semua sifat-sifat yang ada tadi. Kita akan mengambil agama dari orang-orang macam itu. Yes, jangan terlalu ketat lah. Masa menghalangi orang belajar dari sifat-sifat anda, manhaj apa itu? Sini nggak boleh yang ini, nggak boleh yang itu. Ini jangan, yang itu jangan. Menghalang-halangi orang itu yang namanya ilmu. Si ente kalau tak kasih tomat gosok gelem benda. Oh, enggak bisa ya, tomat yang zen. Iya, mau tak kasih yang namanya cabai gosok mau benda. Oh, jangan ya. Kamu sekarang sakit jantung, tak bawakan dokter ortopedi mau benda. Eh, biar dikasih tulang jantungnya itu ya. Oh jangan ya, saya bisa mati. Lah iya, urusan tomat selektif, urusan cabai selektif, urusan kesehatan selektif. Tidak mau sembarang orang. Masalah agama, masalah di, masalah akidah, masalah manhaj, masalah surga dan neraka. Oh ya, jangan kalau ketapa. Astagfirullahaladzim. Yang dikorbankan itu agama, yang dikorbankan itu masalah akidah, babnya surga dan neraka. Kok kemudian bermudah-mudah? Abadan. Kita hanya mengambil ilmu dari orang-orang yang bagus segala sesuatu. Betul, kawisat. Akidahnya bagus, manhajnya lurus, dikenal dengan keilmuannya dan akhlak adabnya. Barakallahu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah kita semangat pada kemudian akan kita sebutkan lebih detail lagi orang-orang yang tidak boleh diambil ilmu dari sana. Ini lebih rinci supaya diwaspadai barangkali. Tadi kan secara global penyebutan sifat-sifatnya, adapun yang nanti akan dijelaskan lebih rinci adalah sifat orang-orang yang tidak bisa diambil ilmu dari bahasanya dengan rinci, dengan detail. Barakallahu fikum, insyaallah ta'ala. Sementara cukup. Sudah hampir jam 11:30 ya. Oh yang sana 11:28 kita istirahat dulu supaya mulai pada buburnya dengan pembahasan yang dari awal, ciri-ciri atau bahkan orang-orang yang tidak bisa diambil ilmu daripadanya. Sementara cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabarakatuh.